rumah sakit. Ya. Kemarin lihat di Uhwa. Ya, oh, nggak bisa dia. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita baca dan kita bahas dari kitab Hukukul Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang kewajiban orang tua atau hak-hak yang berkaitan terkait dengan anak-anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Yang kita terakhir sampai permasalahan hak yang ke-9, iya. Sudah belum? 10, ya. Yang terakhir adalah hak yang ke-10, yaitu tentang al-inayatu bibnihim aw bibintihim biikhtiyari zaujatis salihah lahu aw zaujis salihi libnatihi. Yaitu hak yang ke-10 yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka adalah al-inayatu bibnihim. Kita ulang sedikit. Yaitu perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka, anak laki-laki maupun perempuan mereka, untuk memilihkan bagi mereka istri yang salihah ataupun suami yang saleh. Memilihkan pasangan yang saleh dan salihah bagi keduanya. Yang ini tentunya adalah perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata, karena keberadaan pilihan orang tua terhadap pasangan hidup bagi anak-anak mereka tersebut diharapkan sesuatu yang bisa mendukung istiqomah mereka. Maka tentunya syariat membimbingkan agar orang tua untuk memilihkan bagi anak-anak mereka pilihan yang terbaik, pasangan yang saleh, dan demikian juga pasangan yang salihah. Sebagaimana dari awal pembahasan kita terkait dengan masalah hak sebelum terlahirnya anak tersebut, di mana seorang anak memiliki hak agar dipilihkan ibu yang salihah, ya. Sehingga demikian juga ketika mereka sudah terlahir di dunia, kemudian sudah beranjak dewasa, maka tentunya orang tua dituntut untuk mengarahkan, memberikan bimbingan kepada putra-putri mereka agar kedua anaknya tersebut, yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut, mendapat pilihan di dalam kehidupan mereka dengan pendamping dari orang-orang yang dilandasi dengan agama. Sehingga di sini beliau Syekh Abdullah Al-Bukhari membawakan bahwasanya inilah sebagai bagian dari hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, agar kedua orang tuanya ikut membantu memilihkan baik seorang suami yang saleh bagi putrinya atau istri yang salihah bagi putranya. Maka di sini beliau mengatakan di dalam paragraf yang terakhir, wa nu'akkidu huna, yaitu dalam halaman yang ke-43, wa nu'akkidu huna ala annahu yajibu alal abi ayyattaqiyallaha fi ibnatihi. Maka kami menegaskan di sini agar wajib bagi seorang bapak, yaitu orang tua secara umum, untuk bertakwa kepada Allah terkait dengan anak perempuannya. Ya. Karena kenapa di sini? Karena ini lebih khusus anak perempuan ini. Ya. Sampai-sampai seorang wanita tidak boleh dinikahkan dengan seorang kafir, ya. Tidak boleh kemudian dinikahkan dengan seorang kafir, ya. Dan sungguh ini sangat berbahaya, ya. Kalau laki-laki masih ada kemudahan di dalamnya untuk boleh dinikahkan dengan ahlul kitab. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang seperti ini dibolehkan, ya. Tetapi tentunya ketika adanya seorang wanita, yang di sana adanya seorang wanita dzatuddin yang memiliki agama yang salihah, maka tentunya pilihan yang terbaik adalah kepada seorang muslimah. Ya, dia dalam keadaan memiliki agama, ya, menjadi orang yang bisa mendampingi dalam kehidupan dia berumah tangga bagi anak laki-lakinya tersebut. Dan anak laki, kenapa seorang laki-laki di sini dibolehkan pada dasarnya? Karena dia lebih memiliki kekuatan, berbeda dengan wanita, lebih mudah lemah dia. Wanita sangat lemah. Ketika dia mendapatkan seorang yang misalnya sama-sama muslim misalnya, tetapi akhlaknya tercela, maka sering terbawa seorang wanita ini karena lemah. Mungkin bisa jadi dia tidak bisa mengingkari kemungkaran terhadap apa yang terjadi pada suaminya, akhirnya terbawa. Atau bahkan katut, terbawa ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh suami yang berakhlak tercela tersebut. Ya. Walaupun ini semuanya tetap bukan kemudian seorang bermudah-mudah. Oh, berarti kalau gitu anak laki-laki enggak apa-apa, dapat misalnya dalam kondisi di sana masih banyak seorang akhwat yang multazimah, yang dia istiqomah di dalam agamanya, kemudian ya sudah enggak apa-apa dinikahkan dengan orang yang awam misalnya, atau orang yang tidak paham agama, ya kan laki-laki lebih kokoh, lebih kuat, bisa mengajak kepada kebaikan misalnya. Ya, sebagaimana yang pernah kita ingatkan bahwasanya yang seperti ini bukan tempatnya untuk bermudah-mudah. Ya, sebagaimana kisah Imran bin Hiton yang pernah mungkin kita sebutkan. Imran bin Hiton itu siapa? Ulama ketika itu, pada zaman ketika itu ulama. Tapi karena tujuannya wallahu alam bisawab, yang Allah yang Maha tahu terkait dengan apa yang disembunyikan di dalam dadanya, tapi tentunya al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Dia ketika ditanya kenapa menikahi seorang wanita yang berpemahaman khawarij ketika itu, anak pamannya, dia beralasan karena ingin agar anak pamannya tersebut mendapatkan hidayah. Ya, kalau secara kasat mata, ya kemungkinan besar akan Imran bin Hiton akan bisa memberikan nasihat kepada wanita tadi. Tapi kenyataannya apa? Justru berbalik. Imran bin Hiton ternyata malah justru yang kena syubhat khawarij. Kena syubhat disebabkan karena menikahi anak pamannya yang khawarij tersebut. Nah, maka ini salah satu contoh. Jadi bukan berarti kemudian telah disebutkan tadi bahwasanya terkait dengan dibolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab kemudian bermudah-mudah dalam hal ini. Ya. Yang tentunya di sana ada fi likulli maqamin maqal, dalam setiap tempat ada pembahasannya. Ya, mungkin hal itu terjadi pada tempat-tempat yang di mana minoritas kaum muslimin, ya, yang dia harus menjaga kehormatan, jangan sampai dia terjatuh dalam zina, dalam perbuatan keji. Ya, dalam minoritas muslim adanya ahlul kitab, ya, dipilihkan antara yang di sana ada orang musyrik dengan ahlul kitab. Ya, musyrik ini ya sama-sama mereka kafir, tapi lebih dikatakan oleh para ulama, ya, apa perbedaannya di sini kalau yang selain dari ahlul kitab dikatakan musyrik. Ya, musyrikin ya, selain yang beragama Yahudi ataupun Nasara, walaupun sama-sama keduanya adalah kafir, sama-sama baik itu ahlul kitab maupun musyrikin adalah termasuk bagian orang-orang kufar. Tetapi di dalam masa pembolehan, dalam kondisi-kondisi tadi, ya, maka dipilihkan mana yang dipilih, maka ahlul kitab lebih mending daripada musyrikin, musyrikah atau seorang wanita yang musyrik, bahkan tidak boleh. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, bukan tempat sekali lagi untuk bermudah-mudah dalam hal ini. Maka di sini kata beliau, fayabhath laha minaz zaujis salihin nafi' alladhi yanfa'uha. Maka hendaklah orang tua itu berusaha mencarikan bagi putrinya seorang suami yang saleh, yang bermanfaat, alladhi yanfa'uha, yang bisa memberikan manfaat kepada anak perempuannya tersebut. Manfaat di sini tentunya yang paling utama terkait dengan urusan akhiratnya. Jangan perkara yang sering yang seperti ini kemudian yang terbetik dalam diri kita yang memberikan manfaat dalam urusan dunia, dalam urusan harta. Ya, milihkan yang kaya, ya. Ketika ada seorang ngelamar putrinya, ya, dari orang yang enggak mampu, ya, orang miskin, padahal ini anaknya orang anak saleh ini, adalah seorang pemuda yang saleh, datang kepada orang tuanya tersebut untuk ngelamar, untuk nembung, ya, putrinya tersebut. Tetapi karena melihat kayaknya ini rata-rata, ya, ikhwan-ikhwan yang ada di daerah sini ini rata-rata miskin misalnya, akhirnya ditolak. Ya, alasannya ingin yang mendapat seorang suami yang kaya dan yang semisalnya, atau demikian juga dari sisi gelar pendidikan dan yang semisalnya, ya, milihnya yang sudah mapan dari sisi masalah pendidikan, ya, kasarnya sudah pernah makan bangku sekolah, ya, padahal bangku sekolah atas, ya, keras. Nah, Allah musta'an. Maka oleh karena itu, sebagaimana telah kita ketahui juga dalam hadis bahwa secara makna bagaimana ketika ada seorang saleh datang untuk melamar seorang wanita, kemudian wanita tersebut enggan, maka hal tersebut akan bisa mendatangkan fitnah, ya. Nah, bagi wanita tersebut berikutnya, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, sepantasnya lah bagi seorang bapak, seorang tua, untuk membimbingkan kepada putrinya, ya. Membimbing dengan, nak, kalau datang seorang soleh, bagaimanapun keadaannya, ya. Nah, maka terimalah lamaran laki-laki tersebut, ya, walaupun tidak sifatnya memaksa, ya. Karena tentunya tidak boleh seorang itu memaksa putrinya untuk kemudian menikah kepada seorang pemuda, tapi sifatnya membimbing, ya. Jangan sampai kemudian ada unsur paksaan sampai akhirnya dia dalam posisi, ya, wanita tersebut dipaksa untuk menikah kepada seorang yang dia tidak ridhoi, ya. Hanya saja tentunya dalam hal-hal yang di sana terkandung padanya madarat, mafsadah, datang kepadanya seorang pemuda yang berakhlak jelek, ya. Maka boleh bagi seorang untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai putrinya tersebut menikah kepada wanita, kepada seorang pemuda yang akhlaknya tercela tersebut. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini beliau kemudian menyebutkan lebih lengkap, beliau mengatakan wa yasunuha fi diniha wa dunyaha, dan memilihkan bagi anak putrinya tersebut seorang laki-laki yang bisa menjaganya. Yang pertama beliau sebutkan dalam urusan agamanya, fi diniha, kemudian wa dunyaha, dan dunianya, ya. Ukuran dunia jangan terlalu, ya, kadang-kadang seorang memiliki sifat istilahnya harus sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya. Nah, maka dalam semuanya adalah relatif, ya. Perfeksionis katanya, harus semuanya itu harus sempurna, ya. Terlalu tinggi, ya. Syaratnya itu, ya, kasarannya syaratnya itu Bukhari Muslim, ya. Harus ketat sekali dalam masalah urusan dunia. Ya, kalau dalam urusan agama, na'am. Ya, kita memilihkan kepada yang baik agamanya, ya. Tapi juga jangan kemudian berlebihan. Yang penting dia adalah seorang yang saleh, akhlaknya baik, berada di atas manhaj yang benar. Tidak mesti harus ustadz. Kalau enggak ustadz, ya, kan ada sebagian, maaf-maaf saja, yang mungkin punya seorang yang siap untuk menikah. Kadang-kadang ada di antara mereka niatnya hanya membolehkan atau menerima yang ustadz atau santri. Padahal di sana ada orang-orang yang saleh, walaupun bukan dari kalangan santri, walaupun bukan seorang ustadz. Nah, maka ini adalah hasungan agar hal itu adalah dalam rangka menjaga kehormatan putrinya juga. Kalau dia adalah laki-laki tersebut seorang yang saleh, seorang yang akhlaknya mulia, seorang yang manhajnya lurus, akidahnya lurus, berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dia adalah seorang yang akhlaknya bagus, tawadu, dengan berbagai keutamaan-keutamaan yang lain bahkan, kenapa mesti kemudian ditolak? Ya. Maka oleh karena itu, ini adalah perkara yang penting diperhatikan, ya, di dalam permasalahan ini. Wa yakunu aminan 'alaiha bi'idznillah, dan yang seperti itu akan menjadi orang yang bisa menjaga bagi putrinya, orang yang terpercaya yang amanah dalam menjaga putrinya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang saleh. Kalau orang yang saleh dia memiliki agama, dia tidak akan menyia-nyiakan putrinya baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Sehingga enggak usah khawatir, wah nanti ini kalau sudah dapat ustadz atau dapat santri itu biasanya enggak punya pekerjaan, ya. Biasanya pas-pasan. Ada orang yang sepertinya akhirnya enggak mau juga, ya, maunya dapat orang yang mapan, yang sudah mapan pekerjaannya, ya. Masing-masing orang berbeda berbagai kriteria yang ada pada mereka. Tetapi tentunya semua itu dikembalikan kepada koridor syariat. Jangan kita kemudian mendahulukan hawa nafsu yang ada pada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka penting dalam hal yang seperti ini, poin yang terakhir ini beliau menyebutkan lebih menekankan terkait dengan masalah urusan memilihkan kepada putri. Karena putus seorang wanita ini sangat lemah, Sebagaimana telah kita ketahui dalam hadis, bagaimana seorang wanita adalah seorang yang lemah akalnya, ya, dia mereka lebih mengutamakan perasaan, ya, lemah agamanya, ya, karena kondisi dia ketika datangnya haid mereka enggak sholat, ketika puasa mereka enggak puasa, ya, maka tentunya keadaan mereka adalah makhluk atau hamba Allah yang lemah, ya, maka butuh untuk dibimbing oleh seorang bapak atau orang tua dengan bimbingan yang baik, ya. Membimbing seorang wanita juga harus dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, karena kalau kita terlalu berlebihan juga akan patah, ya. Nah, wanita itu adalah sesuatu yang mudah bengkok, ya. Kalau kita luruskan terlalu keras maka akan patah, ya. Kalau kita biarkan akan senantiasa bengkok, maka berusaha tetap untuk diluruskan, diluruskan, diluruskan. Maka demikianlah keadaan wanita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah poin yang ke-10. Sekarang kita masuk dalam hak yang ke-11. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala al-hadi asyara, yang ke-11. Ad-du'a'u lahum ba'dal wiladati. Yaitu mendoakan bagi mereka, bagi anak-anak kita, ba'dal wiladah, setelah mereka terlahir di dunia ini. Au ba'da zuhur ila dunya bisalahi wal islahi wat taufik. Atau setelah munculnya mereka ke dunia ini, setelah mereka terlahir muncul di dunia ini, dengan apa? Didoakan dengan apa? Bisalah, didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Wal islah, dan didoakan agar anak tersebut mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi orang-orang yang saleh. Wa taufik, dan agar mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah anak-anak mereka terlahir di dunia, yang kemudian dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan tersebut yang dia tunggu-tunggu tadi, maka dia dituntut untuk mendoakan bagi mereka kebaikan. Doa orang tua itu sangat bermanfaat. Sebagaimana ini juga sebenarnya sudah pernah disinggung dalam bab-bab sebelumnya atau dalam hak-hak sebelumnya. Nah, yang ini adalah lebih khusus terkait dengan masalah doa, ya, secara umum kepada mereka, bukan ketika pas lahir itu, bukan, ya. Sebagaimana telah kita bahas terkait dengan masalah adzan setelah lahir, ya, walaupun itu bukan bagian dari doa di sini secara khusus, maka ternyata hadis terkait dengan masalah adzan setelah lahir ternyata didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dan wallahu a'lam bissawab. Di dalam permasalahan ini walaupun khilaf, tetapi pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sangat kuat, ya, terkait dengan dhaifnya hadis tersebut. Sebagian para ulama yang mengatakan sunnah mengadzani anak yang terlahir di dunia berdasarkan dengan sebuah hadis, ya, di antaranya Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, beliau juga menhasankan hadis tersebut. Tetapi setelah kalau kita melihat dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani tersebut sangat kuat. Maka tentunya di dalam permasalahan ini sekali lagi adalah permasalahan ijtihadiyah, tetapi barang siapa yang dia berpegang dengan apa yang dipegangi oleh para ulama kibar, maka falahu dzalik, maka baginya boleh untuk berpegang dengan hal tersebut. Tetapi apabila dia mampu untuk membahas dan mengetahui, meneliti terkait masalah tersebut, maka apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tentang dhaifnya hadis tersebut adalah suatu perkara yang kuat insyaallah taala. Sehingga kami sendiri dalam apa yang telah kita sebutkan atau telah kita simpulkan dalam pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya dalam permasalahan itu tidak disunnahkan untuk mengadzani bagi bayi yang baru terlahir di dunia. Maka doa yang dalam bab ini adalah sifatnya lebih umum, yaitu doa kepada anak-anak kita secara umum, ya. Setelah mereka ada di dunia ini, maka kita doakan kebaikan, baik dalam mungkin sholat-sholat kita, dalam sujud kita, atau dalam waktu-waktu mustajab, ya. dalam doa pada waktu-waktu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan doa tersebut mustajab. Nah, walaupun secara umum kapan saja seorang berdoa dibolehkan. Ya, kecuali dalam waktu-waktu yang dilarang seperti berdoa pada waktu sujud ataupun rukuk dengan doa-doa dengan selain apa yang disebutkan di dalam hadis. Seperti dalam yang disyariatkan adalah seperti dalam sujud. Adapun membaca bacaan yang tidak disyariatkan adalah dalam membaca Al-Qur'an dalam sujud dan rukuk. Itu tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud maupun rukuk. Sehingga sebagian para ulama menghindari untuk membaca doa-doa yang terkandung darinya, doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an di dalam sujud-sujud mereka. Nah, kecuali dengan mengganti dhamir atau kata ganti. Ya, misalnya di sana ada doa seperti misalnya yang warid di dalam Al-Qur'an misalnya, ya, maka misalnya di sana disebutkan Rabbana nam, maka diganti dengan Rabbi misalnya. Jadi diganti dengan dhamirnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, di dalam permasalahan ini tentunya disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa lebih utama untuk dihindari kalau memang itu benar-benar disebutkan di dalam Al-Qur'an, kecuali kalau diganti dengan dhamirnya, diganti dengan kata gantinya. Ya, kalau itu walaupun sebagian para ulama membolehkan, tetapi untuk kehati-hatian karena larangan membaca Al-Qur'an itu sifatnya umum di dalam sujud maupun rukuk. Ya. Adapun doa-doa yang sifatnya umum boleh dalam waktu kapan saja. Ya. Boleh dalam waktu kapan saja. Baik dia dalam waktu-waktu siang, pagi maupun siang maupun malam, ya. Kalau dia ingin mendoakan bagi kedua bagi anaknya maka dibolehkan, atau maslahat bagi keluarganya maka demikian dibolehkan. Tetapi lebih utama dia memilih waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa tersebut. Ya. Waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa seperti pada sepertiga malam yang terakhir, atau setengah malam yang terakhir, atau malam secara umum disebutkan oleh para ulama adalah termasuk bagian dari waktu yang mustajab secara umum. Maka disyariatkan adanya qiyamul lail di situ. Ya. Tetapi di antaranya yang disebutkan dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap thuluthul lailil akhir, yaitu setiap sepertiga malam yang terakhir. Faqala may yad'uni fa astajibu lah. Maka Allah berfirman, maka barang siapa yang meminta kepadaku, ya, maka aku akan, barang siapa yang berdoa meminta kepadaku maka aku akan ijabahi. Nah, maka ini adalah menunjukkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Demikian juga waktu-waktu yang lain yang warid dalam hadis, ketika turunnya hujan atau ketika terdengarnya ayam kokok jantan, ya, ayam jantan yang berkokok, ya, atau ketika inda iltiqa isofain, yaitu ketika bertemunya pasukan di dalam pertempuran, ya. Kemudian demikian juga pada hari Jumat setelah asar, ya, sebelum tenggelamnya matahari, makanya adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa sebagaimana yang warid dalam hadis yang sahih. Adapun doa antara dua khutbah pada hari Jumat, yaitu ketika khutbahnya imam, yaitu pada waktunya duduk di antara dua khutbah, walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh sebagian para ulama dianggap sebagai hadis yang sahih, tapi ternyata tidak lepas dari kritikan tentang hadis tersebut, sehingga para ulama sebagian mengatakan bahwasanya hadis tersebut tidak sahih. Yang sahih terkait dengan waktu mustajab pada hari Jumat adalah ba'dal asri qabla ghurubis syams, yaitu setelah asar sebelum tenggelamnya matahari. Dan paling aukat yang paling ditekankan adalah qubail ghurubis syams, sebelum tenggelamnya matahari tersebut. Ya, waktu-waktu ya kurang lebih mungkin biasanya kalau yang dilakukan oleh para masyayikh di beberapa markas ahli sunnah, biasanya di antara mereka para talabatul ilm melaksanakan sekitar jam 5 sore itu mereka berdoa pada Allah. Nah, adapun mengangkat tangan setelah salat asar secara langsung, maka wallahu alam bisawab, kami tidak belum pernah mendapatkan dalil terkait dengan permasalahan itu. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya mengangkat kedua tangan di dalam berdoa setelah sholat-sholat waktu itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali dalam sholat sunnah, maka boleh mengangkat kedua tangan sekali-kali, ya, ahyanan, tidak dijadikan sebagai mudawamah terus menerus. Tapi dalam sholat-sholat wajib, maka tidak ada doa, tapi yang ada hanyalah zikir yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun terkait dengan masalah mengangkat tangan, boleh enggak setelah sholat asar langsung? Maka ketika kita tidak tahu, ya sudah, mending kita daripada kita salah, ya. Karena urusannya adalah urusannya masalah sunnah. Kalau kita tidak mengerjakan itu pun tidak akan berdosa kita. Tapi kalau ternyata itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwasanya mengangkat tangan setelah sholat-sholat wajib itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, bahkan sebagian mengatakan bid'ah, maka tentunya kita menghindari. Itu lebih utama. Menghindari lebih utama. Adapun terkait fatwa secara khusus, ana belum pernah mendapatkan, atau kami belum pernah mendapatkan terkait dengan masalah tersebut, ya. Nah, adapun yang diamalkan oleh para ulama diantaranya adalah, ya, sebelum tenggelamnya matahari, ya, sekitar mungkin jam 5, mungkin kalau maghribnya jam 6, ya mungkin jam 5, nggak tahu kalau sini berarti kurang lebih jam berapa? Ya sudah, setengah 6 lah kurang lebih, mungkin persiapan kalau maghribnya jam 6, ya, atau kurang lebih diperkirakan menjelang. Misalnya kalau biasanya di Jawa misalnya setengah 6, kurang lebih jam 5, setengah jam sebelum tenggelamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kenapa kita mengingatkan di sini terkait boleh enggak langsung setelah asar? Karena banyak yang mengamalkan hal tersebut di kalangan ikhwah, tapi ketika ditanya mereka enggak tahu apa dalilnya. Hanya ikut-ikutan, ya, hanya ikut-ikutan. Nah. Thayyib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, karena hukum asal dalam ibadah itu apa? Al-aslu fil ibadah al-mana'. Hukum asal dalam ibadah itu adalah dilarang. Enggak boleh mengamalkan suatu amalan ibadah, hukum asal demikian. Sampai apa? Hatta ya'tiya dalilun yadullu 'alaiha, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Jadi hukum asalnya ibadah itu enggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan untuk diamalkan ibadah tersebut. Ya, itu hukum asal dalam ibadah. Ya. Kalau kita tidak tahu ya sudah, enggak usah diamalkan. Kenapa? Karena enggak tahu dalilnya terkait dengan ibadah tersebut. Kalau apalagi kalau sifatnya sunnah, ya. Kalau sifatnya wajib mungkin kita berusaha sangat mudah untuk mencarinya. Tapi kalau sifatnya ada yang mengatakan ini misalnya itu dikatakan sunnah, kita tinggalkan, maka toh itu tidak akan menjadikan seorang berdosa. Tapi kalau kita melihat dari apa yang telah kita sebutkan, ternyata di sana ada fatwa di kalangan para ulama, di antara Syekh bin Baz atau Lajnah Daimah, terkait fatwa secara umum bahwasanya tidak boleh mengangkat kedua tangan setelah sholat-sholat lima waktu, dan itu adalah bukan termasuk bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, kemudian kata beliau, wa yajibul hadaru minad du'ai alaihim, dan wajib untuk berhati-hati dari mendoakan kejelekan bagi mereka. Ini juga sudah pernah sebenarnya dibahas. Maka kata beliau, kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah berlalu penjelasan hal tersebut. Ya, mendoakan, mengumpat bagi anaknya. Ya, kalau bahasanya sebagian mereka disepatani. Ya, disepatani itu didoakan dengan kejelekan sampai, ya, sungguh-sungguh. Ya. Karena anaknya durhaka, kemudian didoakan dengan kejelekan, jangan sampai. Bahkan justru didoakan dengan kebaikan agar anaknya mendapat hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Allah taala wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala membimbingkan di dalam doa, ya, salah satu para anbiya wa rusul, ya, dan perbaikilah diriku dan keluargaku. Di sini terkandung padanya doa kepada kebaikan dirinya dan kebaikan keturunannya, ya. Dan perbaikilah diriku dan keturunanku, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. وَمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَاثَ فَعَلَيْهِ الرِّضَى بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ. Dan barang siapa yang Allah rizkikan kepadanya anak perempuan, maka wajib atasnya untuk ridha. Jangan sampai seperti orang-orang musyrik zaman jahiliyah, kalau ketika dia mendapatkan anak perempuan atau terlahir dari istrinya seorang anak perempuan, ghalla wajhuhu wa huwa kadhim, ya, wajahnya itu ghalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wajahnya itu merah menghitam dalam keadaan menahan marah, benci, enggak suka dengan takdir Allah berupa anak perempuan tadi yang terlahir dari istrinya. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia menahan marah, ya. Maka ini adalah amalannya orang-orang musyrik dulu zaman jahiliyah. Maka jangan sampai kemudian kita diberikan rezeki seorang anak perempuan kemudian malah benci, ya. Kadang-kadang minder akhirnya sama anak perempuannya enggak sayang, ya. Karena diejek sama temannya, "Oh, anaknya perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi." Wah. Kayak ana ini loh, yang anaknya laki-laki semua, 5 laki-laki semua, ya. Nah, Allahul musta'an. Kata mereka demikian, ya. Sehingga dalam hal yang seperti ini jangan sampai kemudian seorang saling mengejek di dalam permasalahan tersebut, ya, sampai urusan yang akhirnya bisa menyakitkan saudaranya sama muslim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahi kepada siapa yang Allah kehendaki berupa anak perempuan. Ini adalah anugerah dari Allah. Demikian juga wayahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah menganugerahi bagi siapa yang Allah kehendaki seorang anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada mereka, baik yang laki-laki maupun perempuan. Wayaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah pun menghendaki, ya, siapa yang Allah kehendaki dalam keadaan tidak memiliki keturunan. Sehingga ini pun semua ketentuan dari Allah. Jangan dia merasa dengan hal tersebut kemudian putus asa dari rahmat Allah. Dia berusaha, ya. Mungkin belum punya keturunan, tetap berusaha. Mungkin dengan solusi, dengan melalui konsultasi medis dan sebagainya, ya. Jangan sampai kemudian dia mencela ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Fa hadhihi hikmatullahi wa iradatuhu wa qadaruhu nafid fil ibad la rada li qada'ihi wa qadarihi. Maka inilah hikmah Allah yang Allah menghendaki, ya, kehendaknya tersebut adalah pasti terjadi pada hamba-hambanya yang tidak ada yang menolak. La rada li qada'ihi, tidak ada yang bisa menolak terhadap takdirnya, ketentuannya. Fa qulu dzalika min indillah, dan semuanya adalah dari sisi Allah sebagaimana dalam ayat tadi, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Fayajibu 'alal 'abdi irruziqa bibanat wa kullu waladihi banatun aw aktsaruhu ayyatani bi tarbiyatihinna fa fi dzalika ajrun 'adzim. Maka wajib bagi seorang hamba apabila diberikan rezeki diberikan rezeki anak-anak perempuan yang masing-masing dari anaknya tersebut semuanya perempuan atau mayoritasnya, ya, 10 9 perempuan, ya. Yang laki-laki cuma 1 misalnya, atau semuanya perempuan. Maka hendaklah dia memperhatikan tarbiyah anak-anak perempuannya tersebut, itu ada di dalamnya pahala yang sangat besar. Barang siapa yang berusaha mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, maka di dalamnya ada pahala yang besar. Dalilnya disebutkan di dalam hadis, disebutkan oleh beliau di sini, An Urwah bin Zubair, An Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsat hu qalat ja'atni imra'atun ma'habnatani tas'aluni. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut. Beliau mengatakan, telah datang kepadaku seorang wanita bersamanya 2 anak perempuan yang minta-minta kepadaku, ya, dalam keadaan karena adanya hajah kebutuhan. Falam yatajid indi ghairatam ratin wahidah, dan tidaklah dia mendapati di sisiku, ya, kecuali hanya 1 kurma saja, 1 butir kurma. Subhanallah. Ada orang minta-minta, ya, ke rumah istri Rasul Aisyah, ya, ternyata tidak didapati, ya, kecuali di sisi Aisyah cuma 1 kurma yang bisa diberikan kepada wanita tadi. Subhanallah. Ini gambaran kehidupan Rasul yang sangat sederhana. Ya, tapi tidak menutup, tidak menghalangi beliau untuk kemudian bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan. Ya, bagaimana Rasul pernah juga bahkan sampai akhir hayatnya beliau menggadaikan baju besinya hanya untuk makanan bagi keluarganya, sampai-sampai beliau meninggalkan baju besinya tersebut dalam keadaan tergadaikan kepada seorang Yahudi. Ya, yang itu hanya untuk menggadaikan dengan apa, makanan bagi keluarganya, menunjukkan beliau adalah orang yang dalam sisi ekonomi juga mendapatkan kesulitan juga, tetapi beliau adalah manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini sebagai contoh gambaran, ya, ya, bahwasanya beliau adalah orang yang bersabar di dalam kehidupan beliau, ya. Fa'ataituha, kemudian aku berikan satu butir kurma tersebut kepada wanita tadi yang membawa dua anak perempuan. Faqasamatha bainabnataiha. Subhanallah, kemudian ibunya tadi membagi satu butir kurma tersebut untuk kedua anak perempuannya tadi, dibagi. Sudah satu butir diparo, ya, dibelah menjadi dua, dikasihkan yang satunya diberikan kepada yang satunya lagi. Thumma qamat, kemudian dia berdiri, faharajat, kemudian dia keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu, kemudian Nabi masuk, kemudian aku menyampaikan kejadian tadi. Kejadian kisah ada seorang wanita membawa anak perempuan minta-minta kepada beliau, kemudian diberikan satu butir kurma, ternyata dia satu butir kurma tersebut dibagi untuk dua anaknya. Dia yang sebenarnya juga butuh enggak makan. Subhanallah. Malah diberikan kepada kedua anaknya. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala man yali min hadil banati syai'an, barang siapa yang memiliki seperti anak-anak perempuan yang seperti ini, ya, memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak yang seperti ini sesuatu, yaitu memiliki suatu tanggung jawab terhadap anak-anak yang seperti ini dari kalangan para wanita, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka itu akan bisa menjadi hijab, ya, penutup baginya kelak dari api neraka. Subhanallah, ini keutamaan seorang yang memiliki anak-anak perempuan. Jadi jangan minder yang punya anak-anak perempuan, ya. Ya, ada suatu keutamaan yang besar menjadi hijab baginya kelak dari api neraka apabila dia mendidik mereka dengan baik, menjaga mereka, ya, dalam kehidupan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian atsani asyara, kemudian yang ke-12. Nah, panjang juga ini, ya, bab yang ke-12. Nah, kita lanjutkan apa? Sisa 5 menit masalahnya. Hah? Lanjut. Break dulu. Khair, insyaallah. Mungkin kita lanjutkan pada lain kesempatan, tapi mungkin kalau ada yang mau disampaikan, tafadhol. Ya. Baik, terkait dengan materi atau di luar materi. Nah, tafadhol. Nah,